Berikutnya kita akan membahas tentang babul aniyah, bab tentang wadahnya air. Islam agama yang demikian sempurna karena air merupakan sumber dalam kesucian, maka air butuh wadah, sehingga wadahnya pun dibahas dalam Islam. Bagaimana adab dalam menggunakan wadah dan aturan dalam menggunakan wadah. Hadis yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar di bab ini, yang pertama adalah hadis dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. An Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman Al-Yaman juga termasuk sahabat. Nama aslinya Husail. Dan Hudzaifah serta bapaknya yaitu Yaman, dua-duanya ikut perang Uhud. Dan bapaknya yaitu Al-Yaman dibunuh ketika perang Uhud. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu termasuk salah satu di antara sahabat yang sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lebih banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah akhir zaman. Karena Hudzaifah khawatir beliau akan terjerumus ke dalam fitnah. Hudzaifah pernah mengatakan, kanan nasu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa as'aluhu anishar. Banyak orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya Rasulullah, sunnah seperti ini bagaimana? Sunnah ini bagaimana? Ini pertanyaan umumnya para sahabat. Namun Hudzaifah anti mainstream. Beliau kalau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih banyak beliau tanyakan adalah tentang masalah keburukan di masa mendatang. Wa as'aluhu anishar. Karena aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir saya akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Karena beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang memiliki kewaspadaan terhadap keburukan yang terjadi di masa mendatang, sehingga Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an termasuk di antara orang yang banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keburukan. Dan ini jadi kaidah bahwa orang yang tidak mengetahui kejahatan, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam kejahatan itu. Ketika orang tidak tahu keburukan, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Ada pepatah yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi, faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqafihi. Saya menghindari keburukan, saya mengenali keburukan bukan untuk mengamalkannya, walakin li tawakkihi, namun dalam rangka untuk menjauhinya. Karena orang yang tidak mengetahui kejahatan, yang dia tahu hanya yang baik-baik saja, yaqafihi, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya. Kita perlu mengenal tentang syirik, kita perlu mengenal tentang macam-macam dosa besar, kita perlu mengenal berbagai macam jenis maksiat, terutama maksiat-maksiat yang besar, tentang berbagai macam tindakan kekufuran. Salah satu di antara alasan terbesarnya adalah agar kita bisa semakin jauh dan semakin menjauhinya. Makanya dulu ada beberapa ulama yang secara khusus mereka menulis buku kumpulan dosa-dosa besar, kumpulan dosa-dosa kekufuran, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau menulis kitab pembatal keislaman, Nawaqidul Islam. Beliau tulis ada 10 pembatal keislaman yang banyak terjadi di masyarakat. Meskipun jumlah pembatal keislaman itu banyak, lebih dari 10. Ada sebagian ulama yang mengumpulkan seluruh pembatal Islam, amalan-amalan yang bisa membatalkan Islam, dikumpulkan lebih dari 200 amalan. Yang kita tahu berapa? Yang kita tahu berapa? Ya. Kita kalau disuruh nyebutkan satu syirik, dua, nanti kan kita sudah mulai kebingungan. Padahal jumlah amalan yang bisa membatalkan Islam, sebagian ulama mengumpulkan ada lebih dari 200 perbuatan. Sehingga kalau orang tidak mengenalinya, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya sementara dia tidak sadar. Ini menunjukkan betapa bahayanya ketika orang tidak sadar akan kejahatan. Itulah yang dimaksud oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Wasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syarri. Saya justru bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafatan ayudrikani, karena saya khawatir saya akan terjerumus ke dalamnya. Kita kenal tentang riba, kita kenal gharar, kita perlu mengenal syirik dan turunannya. Kita perlu mengenal semua bentuk kekufuran dan turunannya. Kita juga perlu mengenal riba. Alasan terbesarnya adalah tadi, agar kita semakin bisa untuk menjauhinya. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang punya gelar khusus, yaitu sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ada beberapa orang munafik yang mau menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau berdua dengan Hudzaifah. Beliau sedang berdua dengan Hudzaifah. Tiba-tiba ketika ketahuan siapa mereka ini, langsung mereka berbalik dan mengambil jalan yang lain, tidak jadi menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maunya menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Pakai masker gitu ya, atau pakai penutup wajah. Kemudian ingin menyerang beliau dari belakang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam noleh, ketahuan siapa mereka, mereka langsung hilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama mereka atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditunjukkan siapa saja mereka dan semua daftar orang munafik yang ada di Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, orang yang tahu daftar orang munafik di Madinah hanya dua. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Hudzaifah ibnul Yaman. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Hudzaifah tidak menceritakan ini kepada siapapun. Sehingga satu-satunya yang tahu siapa daftar orang munafik di Madinah hanya tinggal Hudzaifah ibnul Yaman. Karena itulah beliau digelari sebagai pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah tidak menceritakan ini karena ini bisa menjadi pemicu fitnah di tengah masyarakat. Karena nanti kalau Hudzaifah cerita, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bercerita, ini bisa menimbulkan kericuan di tengah masyarakat. Mungkin nama yang disebut tidak terima. Loh, kenapa kok saya disangkut jadi orang munafik padahal saya bukan termasuk orang munafik? Mungkin dia merasa bukan termasuk orang munafik meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dia orang munafik. Sehingga daripada memicu keributan ya, bisa menimbulkan keramaian di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan hal ini dan beliau jadikan Hudzaifah sebagai pemegang amanah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, satu-satunya yang tahu daftar orang munafik tinggal Hudzaifah. Karena itu, jika ada mayit, jika ada orang mati di Madinah dan Hudzaifah tidak ikut nyolati jenazahnya padahal dia berada di rumah, maka para sahabat yang lain enggak ada yang mau ikut nyolati. Hudzaifah yang dijadikan sebagai acuan. Ada kemungkinan itu adalah orang munafik meskipun Hudzaifah enggak mau cerita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ketakutan, jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Kemudian beliau tanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk daftar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik? Menunjukkan bagaimana ketakutan para sahabat karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang aturan makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, dan jangan pula makan dengan menggunakan piring emas atau perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena wadah yang terbuat dari emas dan perak ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak adalah milik mereka. Mereka di sini siapa? Al-kufar, milik orang-orang kafir ketika di dunia. Walakum fil akhirah, dan milik kalian ketika di akhirat. Orang kafir ketika di hari kiamat, mereka tidak punya jatah. Yang disebut oleh Allah, mereka adalah man la khalaqalahum fil akhirah, manusia yang tidak punya jatah di akhirat. Gak punya jatah di akhirat karena orang kafir sepeser pun gak bisa menikmati hidupnya ketika di akhirat. Orang miskin ketika di dunia masih bisa tidur nyenyak, meskipun di atas becak, dalam kondisi kepanasan karena lelah dia tidur. Mungkin bisa jadi lebih nyenyak dibandingkan orang yang tidur di atas kasur tapi gelimbang-gelimbung karena mikir utang. Sehingga dia bisa menikmati kehidupan dunia ini ketika dia beristirahat, ketika dia tidur, meskipun dia dalam kondisi sangat miskin. Ketika orang kafir di akhirat, mereka sama sekali tidak bisa menikmati apa yang ada pada dirinya, sehingga jasadnya itu bukan kenikmatan baginya, tapi justru jasadnya adalah sumber bencana baginya. Karena Allah jadikan jasadnya penduduk neraka adalah bahan apinya, bahan bakarnya neraka. Alladhi waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Sehingga fisik manusia ketika di neraka itu tidak bisa dinikmati sama sekali. Kalau fisik kita di dunia masih bisa dinikmati. Kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, semiskin apapun orang, dia masih bisa melakukan aktivitas dengan fisiknya, sehingga masih merasakan nikmatnya hidup di dunia. Sementara di akhirat itu semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir. Maka Allah sebut orang kafir itu la khalaqalahum fil akhirah, manusia yang tidak punya jatah di akhirat. Nah, kemudian salah satu di antara jatah yang dihilangkan oleh Allah adalah mereka sama sekali tidak bisa menikmati kenikmatan yang dulu mereka rasakan di dunia, berupa khamar atau kain sutra yang dilarang bagi laki-laki, atau emas dan perak, atau emas yang dilarang bagi untuk dijadikan sebagai tempat makan. Karena itu berdasarkan kondisi semacam ini, orang kafir sekarang menikmati yang haram di dunia, nanti mereka diharamkan di akhirat. Ada kaidah yang mengatakan man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan Allah jauhkan dia untuk bisa mendapatkannya ketika di hari kiamat. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Orang yang beriman saat ini dilarang untuk minum khamr, karena nanti kita akan dikasih khamr oleh Allah di mana? Di surga, ada sungai khamr. Sehingga siapa yang buru-buru minum khamr sebelum waktunya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia untuk mendapatkan khamr ketika waktunya. Kaum muslimin yang laki-laki dilarang untuk memakai perhiasan emas. Enggak boleh pakai cincin emas, kalung emas ketika di dunia. Karena ini adalah perhiasannya orang yang tidak punya jatah di akhirat, yaitu orang kafir. Maka siapa yang buru-buru menggunakan benda seperti ini sebelum waktunya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya dengan Allah haramkan dia untuk mendapatkannya kelak di hari kiamat. Bahasanya hidup di dunia ini adalah ayyamus sabr, hidup yang menuntut kita untuk banyak bersabar. Banyak bersabar sehingga kalaupun kita tidak mendapatkan bagian dari kelezatan hidup yang dirasakan oleh orang-orang kafir, kita tidak perlu khawatir karena memang belum waktunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepada kita ketika di hari kiamat. Sabar itu muncul dari rasa yakin. Kalau kita semakin yakin, maka sabar akan semakin tinggi derajatnya. Karena sabar itu terbit dari keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya nanti Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih sempurna dibandingkan yang saat ini kita lihat di dunia. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bahasanya bejana emas, piring emas yang dipakai untuk makan itu adalah milik orang kafir di dunia tapi milik kalian ketika di akhirat. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian berselisih pendapat tentang hikmah kenapa piring emas atau wadah emas tidak boleh digunakan oleh kaum muslimin untuk makan atau minum. Sebagian ada yang mengatakan larangan menggunakan piring emas dan wadah emas li'annaha wasilatun ilal khuyala wa takabbur. Karena kalau orang menggunakan wadah atau piring emas untuk makan dan minum, maka ini bisa menyebabkan dia bertindak sombong dan melampaui batas. Dia bertindak khuyala dan bertindak takabbur. Karena itu agar tidak terjadi seperti ini dilarang dari awal. Waqala, dan ada juga mengatakan waqila, ada juga yang mengatakan anna fiha kasran likulubil fuqara. Karena kalau menggunakan wadah emas atau gelas emas, ini bisa membuat sedih hati orang-orang miskin. Sehingga ketika orang miskin melihat itu ke orang kaya makan saja pakai gelas emas atau makan saja pakai piring emas, minumnya pakai gelas emas, kok enggak lihat kami ya? Wadah saja enggak punya. Tupperware saja enggak punya satu ya. Enggak punya satu. Berarti punya banyak. Tapi itu kok pakai seperti itu, mungkin akan menyebabkan sedih hati orang miskin. Ada juga yang mengatakan bahasanya emas dan perak tidak boleh dijadikan sebagai tempat seperti ini, karena emas dan perak itu alat tukar. Sehingga kalau orang membuat piring dari emas, gelas dari emas, maka nanti akan mempersedikit benda yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Emas dan perak adalah bahan untuk dinar dan dirham. Agar alat tukar itu tidak terganggu, maka piring emas dan gelas emas atau sendok emas tidak boleh diproduksi. Tapi wallahu alam, semua hikmah seperti ini dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan beliau mengatakan was-shawabu annal illata wallahu a'lam ma yaksibu isti'maluha al-qalbu minal hay'ah wal halatil munafiyati lil ubudiyyah munafatan zahiratan wa li hadha 'allala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha lil kuffari fid dunya idh laysa lahum nasibun minal ubudiyyah allati yanaluna biha fil akhirati na'imaha. Kata beliau yang benar, bahasanya illah, latar belakang kenapa ini dilarang adalah karena menggunakan piring atau gelas emas tadi itu bertentangan dengan ketundukan seorang muslim, ubudiyah seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarangnya karena ini bertentangan dengan ketundukan seorang muslim kepada Allah. Karena itulah Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa emas dan perak itu milik orang kafir ketika di dunia, karena mereka tidak punya jatah ketundukan dan ibadah ketika di dunia, sebagaimana nantinya mereka tidak punya jatah ketika di akhirat. Fala yasluhu istimaluha li'abidillahi fid dunya, karena itu tidak boleh bagi hamba Allah untuk menggunakannya di dunia. Wa innama yasta'miluha man kharaja an ubudiyati wa radiya bid dunya wa ajalaha min al akhirah. Namun ini akan digunakan oleh mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah dan terlalu bangga dengan kehidupan dunia, sehingga mereka menyegerakannya sebelum mendapatkannya di akhirat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah larangan menggunakan wadah emas itu hanya khusus untuk makan dan minum, ataukah berlaku untuk semua penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan menggunakan wadah emas dan perak itu berlaku untuk semua bentuk penggunaan, sehingga tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk apapun. Misalnya tidak dipakai untuk minum, boleh enggak, Pak? Nah, dipakai apa? Tak pakai wadah akik misalnya. Dia punya gelas perak atau emas, dipakai untuk wadah akik. Maka jawabannya juga dilarang menurut pendapat jumhur ulama. Qala Al-Qurtubi, kata Al-Qurtubi, hadis ini dalil haramnya menggunakan wadah emas dan perak baik untuk makan minum, dan termasuk diantaranya adalah perbuatan yang lain yang disamakan dengan makan dan minum, seperti dipakai untuk wadah minyak wangi atau wadah celak atau wadah obat atau yang semacamnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya larangan ini hanya berlaku untuk makan dan minum dan tidak berlaku untuk selain makan dan minum. Dan ini adalah pendapat As-San'ani, juga pendapat As-Syaukani, dan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa larangan ini khusus untuk makan dan minum. Sedangkan untuk selain makan dan minum, hukumnya diperbolehkan. Dan dalil tentang ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau pernah memiliki sehelai rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyangkut di sisir beliau. Kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut itu tetap dirawat dan dibawa oleh Ummu Sulaim. Dan rambut itu beliau taruh di juljul, di sebuah gelas ya, yang terbuat dari fiddah, yang terbuat dari perak. Lalu rambut itu ditaruh di dalam gelas tadi. Wa kana idza asabal insanu aynun aw syai'un ba'atha ilaihi mikhdabahu. Dan ketika ada orang yang sakit sawanan atau sakit yang lain, maka Ummu Sulaim merendam rambut tadi, mengisi gelas tadi dan ada rambutnya, diisi dengan air, kemudian digoyang-goyang ya. Setelah itu airnya tadi diminumkan kepada orang yang sakit dan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Kata Abdullah bin Mauhib, fara'aitu sya'aratin khumran, dan aku lihat di situ ada rambut yang berwarna merah, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga disebutkan oleh dan dijelaskan oleh oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Yang ini menunjukkan bahasanya penggunaan wadah yang terbuat dari perak untuk selain makan dan minum hukumnya diperbolehkan, karena minumnya enggak pakai wadah ini, tapi minumnya air yang sudah diisi atau yang sudah disentuhkan dengan apa tadi? rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituang ke benda yang lain, terus di gelas tadi, gelas yang kedua ini dipakai untuk minum orang yang sakit. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadirin maka Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita juga menyebutkan bahwa emas dan perak dilarang untuk dijadikan sebagai perhiasan bagi muslim. Yang saya maksud emas ya, bukan perak. Bahwasanya emas dilarang untuk dijadikan perhiasan bagi muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang memakai cincin emas. Faqala, lalu beliau mengambil cincin emas tadi dari orangnya, terus dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau mengatakan, "Mali ara 'alaika khulliyatu ahlinna." Khulliyatu ahlil jannah. Kenapa aku melihatmu engkau menggunakan perhiasan yang dia hanya berhak dimiliki oleh orang yang masuk ke dalam surga, yaitu mukmin ketika di surga. Yang itu dalil bahasanya tidak diperbolehkan menggunakan cincin dari emas. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Muttafaqun alaih. Orang yang minum dengan menggunakan gelas dari perak, maka mendidih di dalam perutnya neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Sedangkan Abu Umayyah sendiri namanya adalah Hudzaifah ibnul Mughirah. Beliau berasal dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum itu berarti satu suku dengan Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani Makhzum, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Dan suaminya yaitu Abu Salamah merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepersusuan. Dan Abu Salamah serta Ummu Salamah termasuk di antara sahabat yang pernah melakukan hijrah dua kali, yang diistilahkan oleh para ulama dengan sahibul hijratain, pelaku dua hijrah. Hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua ke Madinah. Dan mereka punya keistimewaan yang khusus karena perjuangan besar mereka dalam menjaga agama Islam. Wa kana tuhibbuhu wa huwa ibnu ammiha. Dan Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah, dan Abu Salamah suaminya merupakan sepupunya sendiri. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sangat sedih dengan wafatnya Abu Salamah, karena ini adalah suami yang sangat beliau cintai. Sampai beliau berpikir kayaknya sudah tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan suami sebaik Abu Salamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika Abu Salamah meninggal agar dibaca oleh Ummu Salamah. Doa itu adalah, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha," atau "wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibah yang telah menimpaku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Ini doa ketika kapan? Ketika kita mendapatkan musibah. Agar kita tidak sedih, hibur hati kita dengan doa. Hibur hati kita dengan doa. Kita punya harapan kepada Zat yang mengatur segalanya. Agar hati kita tidak sedih, hibur hati kita dengan doa pada saat kita mendapatkan musibah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang hilang dariku. Begitu membaca doa semacam ini, Ummu Salamah mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Mana ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Menurut Ummu Salamah. Ini karena pengaruh cinta ya. Tapi nanti kalau sudah lupa juga beda lagi rasanya ya. Kalau pertama baru saja ditinggal suami, rasanya gak ada lelaki yang lebih baik dibandingkan suaminya. Padahal dulu waktu suaminya masih hidup sering dimarahi ya. Kalau suaminya mati baru nyesel. Begitu mengucapkan seperti ini, Ummu Salamah mengatakan, beliau mengucapkan doa seperti ini, langsung beliau mengatakan, rasanya tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali keluarga yang hijrah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah itu cemburu. Karena Aisyah mendengar Ummu Salamah ini meskipun rondo ya, tapi cantiknya luar biasa. Sampai Aisyah itu baru mendengar ya. Aisyah mendengar kalau Ummu Salamah itu sangat cantik. Sehingga Aisyah berpikir jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Ummu Salamah. Nanti tidak diwayong. Ternyata betul beliau menikah dengan Ummu Salamah. Tapi Aisyah belum ketemu. Ketika Aisyah ketemu Ummu Salamah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, ternyata beliau lebih cantik dibandingkan yang aku bayangkan. Ternyata lebih cantik dibandingkan yang dibayangkan. Tapi ini karena bawaan cemburu ya. Aslinya tetap cantiknya lebih cantik Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal terakhir kali. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, orang yang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak, hakikatnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya, yujarjiru fi batnihi nara jahannam, dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahannam sehingga mendidih di dalam perutnya neraka jahannam. Yang ini menunjukkan ancaman keras bagi orang yang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Dan jahannam disebut dengan jahannam dari kata jahmun yang artinya hitam. Yang artinya hitam. Karena jahannam itu gelap. Jahannam itu gelap. Jangan dibayangkan kalau neraka itu terang benderang. Api di mana-mana itu mehdane padange, Pak. Pading ya. Bukan seperti itu ya. Neraka itu gelap gulita. Kenapa? Karena neraka itu sangat dalam. Dan sesuatu itu semakin dalam maka semakin gelap. Ba'idul qa'rah ya. Sangat dalam cekungannya, sangat jauh dalamnya. Bahkan pernah diceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terdengar dentuman yang sangat keras didengar oleh sahabat. Beliau bersama para sahabat mendengar suara dentuman yang sangat keras. Kalau di zaman kita ya paling komentar ini bom di mana ya. Tapi ketika itu tidak ada komentar ini siapa yang ngebom ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendengar dentuman yang sangat keras. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian apa suara itu? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah batu yang baru saja tiba di dasar jahannam, padahal dia sudah jatuh selama 70.000 tahun. Jatuh selama 70.000 tahun. Anda bisa bayangkan, batu besar jatuh selama 70.000 tahun baru sampai di dasar. Meskipun angka 70.000 ini apakah angka pasti ataukah sebatas untuk menunjukkan saking jauhnya. Misalnya kalau ada yang agak nakal mau ngitung ya, pakai percepatan gratifikasi, pakai kecepatan gratifikasi bumi, tapi itu kan 9,8 meter per second. Nah, itu kan baru nilai gratifikasi bumi. Gravitasi bumi kok susah. Ini karena pengaruh gratifikasi. Jadi misalnya kok dihitung itu enggak cocok pasti nanti nilainya ya. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mau bercerita tentang betapa dalamnya neraka. Dan karena dia dalam, maka sangat gelap gulita. Terus bagaimana dengan apinya? Para ulama menyebutkan bahwa api neraka itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Dan hitam itu lebih panas dibandingkan yang warnanya terang. Api di dunia itu warnanya biru, yang itu yang panas ya. Lebih panas dari biru jadi apa? Hijau. Hijau sama biru panas mana? Hah? Panas hijau ya. Semakin panas jadi putih. Nanti spektrum cahaya Mejiku Hibiniu. Apu. Yang paling panas hitam. Tayyib. Intinya karena jahannam itu sangat dalam dan gelap, maka disebut dengan jahannam. Wahiyya ismun a'jami. Dan kata jahannam itu kata serapan, bukan asli bahasa Arab. Kata serapan. La yansarifu lil alamiyah wal ajamah. Sehingga tidak boleh dikasih harokat kasroh dan tidak boleh ditanwin. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi mereka yang minum dengan menggunakan gelas dari perak. Dan hadis ini juga dalil al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Balasan sejenis dengan amal. Sebagaimana dia minum dengan menggunakan wadah yang diharamkan oleh Allah, maka nanti ketika di hari kiamat dia akan dididihkan perutnya dengan neraka jahannam. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggunaan emas dan perak, dua benda ini adalah benda yang standarnya dipakai sebagai alat tukar. Karena itulah di masa silam emas dan perak dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai alat tukar, dan dia bertahan dalam kurun waktu yang lama. Karena itu penggunaan emas dan perak untuk selain alat tukar ini memang tidak sejalan dengan kondisi normal. Makanya Islam selalu, atau Islam menyarankan jangan dipakai untuk wadah minum, jangan dipakai untuk wadah makanan, karena ini bukan porsinya. Karena itu kita saksikan ada orang yang terlalu bermegah-megahan dengan dunia yang dia miliki, ya. Bangun masjid, kubah dikasih emas, itu apa manfaatnya? Masjid, kubah emas itu manfaatnya apa? Apakah kalau sujud di masjid itu maka akan menghasilkan emas? Enggak ada nilai manfaatnya. Atau misalnya orang membuat masjid terus dindingnya dikasih emas, ya. Membuat ornamen-ornamen keindahan masjid yang itu secara fungsi tidak memberikan banyak fungsi, ini sebaiknya di, kalau dulu bagi para sahabat itu dihindari, seperti kubah emas, ya. Kemudian ornamennya dikasih emas, akhirnya butuh banyak security. Masjid kubah emas itu siapa dia ada? Security-nya, ada pengamannya. Karena kalau tidak dinaiki orang, Pak. Nah, ya. itu bisa didateli. Nah ini kan malah ngerepoti banyak orang. Sekuritinya nggak tidur kan itu. Dia bisa istirahat seharusnya, tapi nggak bisa beristirahat gara-gara jaga kubah emas. Dan malah jadi alih fungsi, bukan dalam rangka untuk ibadah di masjid itu, tapi dalam rangka untuk rekreasi. Ya. Sehingga orang datang ke sana tujuannya bukan untuk mengagungkan Allah, tapi untuk mengagungkan emasnya. Akhirnya yang diingat cuma dunia. Padahal masjid itu dibangun untuk mengagungkan Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu. Di rumah-rumah Allah di mana Allah perintahkan agar namanya diagungkan dan disebut-sebut oleh kaum muslimin. Sehingga sekali lagi ketika kita masuk masjid, maka agungkan Allah, bukan agungkan ornamennya ya. Kita ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kita sambung ke hadis berikutnya. Tapi hadisnya banyak di bab berikutnya ini, bab tentang kulit bangkai itu bisa menjadi suci apabila disamak. Bangkai halal atau haram? Haram. Bangkai haram. Namun sesuatu yang haram terkadang ada yang boleh dimanfaatkan. Terkadang ada yang boleh dimanfaatkan. Meskipun tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang haram terkadang boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Maka ada tiga hal yang perlu kita bedakan. Mengkonsumsi, memperjualbelikan, memanfaatkan. Yang paling ketat mengkonsumsi. Apakah semua yang haram dimakan, haram diperjualbelikan? Tidak. Ada banyak benda yang dia haram dimakan tapi boleh diperjualbelikan. Contohnya apa, Pak? Semen, ya, paku, palu. Oh, itu bukan makanan ya. Baik. Tapi ini tidak sebaliknya. Tidak semua yang haram diperjualbelikan haram dimakan. Tidak semua yang haram diperjualbelikan haram dimakan. Tayyib. Kemudian memanfaatkan. Tidak semua yang haram dimakan haram dimanfaatkan. Ada banyak hal yang dia haram dikonsumsi tapi boleh dimanfaatkan. Contohnya adalah kulit bangkai. Kulit bangkai tetap jadi kulit bangkai. Sehingga dia haram dimakan, haram diperjualbelikan karena tidak boleh memperjualbelikan bangkai. Tapi kalau dia disamak jadi suci, sehingga boleh dipakai tapi enggak boleh dijual. Dan berbeda antara memakai dengan menjual. Dipahami? Baik. Sekarang ada satu hal yang boleh dimakan tapi enggak boleh dijual. Contohnya apa? Boleh dimakan tapi tidak boleh dijual. Daging kurban, betul ya. Orang yang berkurban boleh memakan, memanfaatkan hasil kurban, tapi tidak boleh menjualnya. Sehingga dia kalau menjual dagingnya atau menjual kulitnya, yang berkurban menjualnya, maka kurbannya batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, "Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyatalahu." Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka enggak ada kurban baginya, artinya kurbannya batal. Tayyib. Dalam hadis ini, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihab." Apabila kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka dia menjadi suci. Yang dimaksud dengan al-ihab, al-ihab ini mufrad, kata tunggal, jamaknya uhub. Seperti kitab, jamaknya kutub. Dan ihab maknanya adalah al-jildu qabla ayyudbag, kulit yang belum disamak. Sehingga kalimat idza dubigal ihab, ketika kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka akan menjadi suci. Dan kulit dalam hadis ini tidak disebutkan kulit apa yang dimaksud, namun dilihatkan oleh al-arba'ah, imam yang empat, ayyuma ihabin dubigha, kulit apapun yang disamak maka dia akan menjadi suci, berarti kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i atau kulit bangkai. Ketika disamak maka dia akan menjadi suci. Tayyib. Kita masih punya beberapa hadis seputar masalah ini, namun karena waktunya terbatas, insyaallah akan kita detailkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Ada dua hadis lagi yang cukup panjang, semoga nanti bisa kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada sisa waktu kurang lebih 10 menit, bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Fadhal. Emas yang dibawa jamaah haji. Oh, cuman warnanya emas ya. Baik. Yang pertama tentang jahannam yang tadi disebut sebagai bukan kata bahasa Arab. Betul, dia kata serapan seperti kata Ibrahim. Ibrahima. Ibrahim itu tidak boleh disebut Ibrahimi. Ila Ibrahima. Tetap fathah karena dia ghairu munsharif, kata yang tidak boleh dikasrah dan tidak boleh ditanwin. Wa idh qala ibrahimun, itu keliru ya. Wa idh qala ibrahimu, tanpa tanwin meskipun tanpa alif lam. Nah, ini dipelajari dalam ilmu nahu. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu nahu kenal seperti ini ya. Nah, kata Ibrahim karena dia bukan bahasa Arab tapi kata asing kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab, maka cara membacanya seperti tadi. Jahannam juga seperti itu. Dia ismun a'jami, kata a'jam. A'jam itu berarti berasal dari yang bukan Arab, namun kemudian dipakai dalam bahasa Arab. Dan kata yang bukan Arab dipakai dalam bahasa Arab banyak sekali, karena bahasa itu saling mempengaruhi. Bahasa itu saling mempengaruhi ya. Kita bahasa kita itu banyak sekali dipengaruhi oleh bahasa Inggris dan bahasa Arab, terutama bahasa Arab banyak sekali ya. Banyak sekali bahasa kita itu dipengaruhi dari bahasa Arab. Bahkan bahasa Jawa itu juga ada yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris ya. Rodok itu rather. Jadi bahasa antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Tapi tidak masalah, termasuk juga bahasa Arab kadang mengambil dari bahasa yang lain, misalnya bahasa Romawi atau bahasa Persia yang disisipkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita punya wadah yang warnanya emas, teko warna kuning ya. Kemudian apa biasanya yang dibawa oleh jamaah haji? Ini bukan untuk kesombongan, boleh atau tidak? Selama dia bukan emas atau perak, silahkan. Dan orang pun paham kalau itu bukan emas atau perak. Ini kok bagus kuning, ini apa ini? Oh, itu dari oleh-oleh haji. Oh, pasti bukan emas ya. Karena enggak mungkin ya orang beli seperti itu dengan bahan emas. Wallahu a'lam. Cukup? Gak ada yang lain? Baik, silakan Pak. Jadi suci, bukan jadi halal. Ada seperti apa? Lekukan kecil-kecil tajam. Tayyib. Jadi kulit itu ada empat macam ya. Pertama, kulit hewan yang halal dimakan, sapi, kambing, dan dia disembelih secara syar'i. Maka kulit ini boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan untuk apapun, statusnya suci dan halal. Yang kedua, kulit hewan yang halal dimakan tapi tidak disembelih secara syar'i. Sapi, kambing yang mati tanpa disembelih, jadi bangkai ya, bangkai sapi, bangkai kambing. Kulitnya boleh disamak dan nanti setelah disamak jadi suci, tapi tidak boleh dimakan. Kenapa? Ini kulit bangkai, dimakan nggak boleh, dimanfaatkan boleh. Dan tadi sudah kita kasih mukaddimah antara memakan dengan memanfaatkan beda. Yang ketiga, kulit hewan yang haram dimakan selain babi dan anjing, contohnya macan, ular, buaya, dan seterusnya. Hewan yang haram dimakan meskipun dia disembelih secara syar'i, statusnya tetap haram, artinya sama dengan bangkai. Ada orang misalnya menyembelih macan, bismillah. Padahal enggak mungkin ya, pasti dicokot dhisik ya. Atau dia menyembelih anjing misalnya. Meskipun dia sembelih secara syar'i ya, bismillah ya Allahu akbar, hadza minka wa laka anni. Itu korban. Terus dia sembelih misalnya. Nah, selanjutnya kulitnya ini boleh enggak disamak dan dimanfaatkan? Kalau dimakan jelas enggak boleh. Ulama khilaf, beda pendapat. Apakah ini termasuk dalam kategori yang kedua atau tidak? Yang keempat, kulit anjing dan babi. Karena anjing dan babi adalah benda najis seutuhnya, maka baik disamak maupun tidak disamak tetap najis. Karena ada benda najis yang dia diproses kemudian jadi suci. Ada yang najis karena dia sumber najis, mau diproses apapun tetap najis. Misalnya ada orang yang punya kotoran kucing ya, terus dia padatkan sepadat-padatnya, kemudian digosok selicin-licinnya, akhirnya mirip dengan akik misalnya ya, boleh gak dipakai? Gak boleh, karena dia sumber najis. Meskipun nah ini sudah bersih sekali, licin, gak ada yang basah. Ya memang dia gak ada kadar airnya misalnya, sudah kering 100% misal ya. Terus yang kedua dia licin, bersih, tapi kan dia sumber najis, sehingga mau dibawa kemanapun ya kamu bawa najis. Nah yang seperti ini pakai proses apapun tetap statusnya najis. Detailnya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak boleh diperjualbelikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ul maitah. Beliau melarang jual beli bangkai. Jadi bangkai sama sekali tidak boleh dijual, meskipun boleh dimanfaatkan. Bangkai untuk pupuk boleh? Boleh. Makanya ayam tiren misalnya diolah terus dijadikan sebagai bahan pupuk. Kalau sebatas dimanfaatkan untuk pupuk, silahkan. Tapi kalau dijual, enggak boleh. Berarti kalau sudah jadi pupuk, pupuknya juga enggak boleh dijual. Ayamnya digiling gitu ya, misalnya. Alam ayam bangkai mati kemarin ya, ayam tiren. Ayamnya bangkai digiling, kemudian dikasih campur-campuran, pokoknya jadi pupuk. Atau jadi pakan ternak. Boleh enggak dijual? Kan sudah mengalami treatment, pengolahan, tetap enggak boleh. Karena ini bangkai. Semua yang berupa bangkai dan turunan bangkai tidak boleh diperdagangkan. Kalau dimanfaatkan silahkan. Nah, cukup. Hah? Di apa pak? Disedekahkan. Apakah disedekahkan dapat pahala? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga sesuatu yang haram ketika disedekahkan ya tidak dinilai sebagai amal soleh. Wallahu a'lam. Kita belum final membahas tentang boleh enggak menggunakan dompet kulit buaya atau sabuk kulit ular. Insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Karena yang ketiga ini ulama khilaf. Yang jenis ketiga ulama khilaf. Masih ingat pembagiannya ya? Yang ketiga yaitu hewan yang haram dimakan selain babi dan anjing, tapi dia disamak kulitnya. Misalnya buaya, ular, macan, dan turunannya. Boleh enggak kulit-kulit hewan seperti ini dimanfaatkan? Ulama khilaf insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.